Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi subhanah akramana bidinihi wa hidayatihi wa ashrafana bini'matil iman wal islam. Pendengar RRI yang kami hormati dan yang kami muliakan, kaum muslimin dan muslimat yang kami cintai, pada pertemuan ini kembali kita dapat mencoba mengkaji ayat-ayat Allah, nilai-nilai yang diajarkannya kepada kita dalam kehidupan ini, dan yang sesungguhnya adalah merupakan kebutuhan kita sebagai manusia untuk mencerahkan akal kita, untuk memberikan porsi yang baik kepada perkembangan dan pertumbuhan akal dan pemikiran kita. Yang perlu harus dicatat bahwa ini semua tidak lepas dari kehendak Allah kepada manusia. Mari sekali lagi kita jalankan amanah yang diberikan Allah dalam bentuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang baik, yang bermanfaat, sehingga dapat mengembangkan nilai-nilai Islam dan dapat memberikan manfaat yang banyak bagi manusia. Pendengar yang berbahagia, bahasan kita pada kali ini adalah Al-An'am 101. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Badi'us samawati wal ard. Anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu shahibah. Wa khalaqa kullasy syai' wa huwa bikulli syai'in 'alim. Dialah Allah pencipta langit dan bumi. Bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu. Dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa sesungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia. Surah Al-Mu'min ayat 40. Ayat 57. Jadi badi' di sini adalah menciptakan, bukan saja sekedar menciptakan, tetapi memberikan sebuah pemahaman kehebatan dan kehalusan serta sinkronisasi antara satu komponen ciptaan dengan komponen yang lain. Ada kecantikan di dalamnya, ada kebaikan di dalamnya, ada insijam, persenyawaan yang baik, sehingga tidak, yang satu tidak menabrak yang lain, kondisi yang satu tidak bertentangan dengan yang lain. Komponen-komponen yang ada di langit dan di bumi ini saling mendukung dan saling mengokohkan. Nah, itulah Allah. Jadi bukan saja menciptakan setelah itu dia tinggalkan, tetapi dia ciptakan, dia urus, dia berikan porsi-porsi yang baik dalam penciptaannya. Maka di sini Allah mengatakan, dipertanyakannya lagi, anna yakunu lahu walad, bagaimana yang paling hebat di dunia, yang paling gagah, yang paling agung, masih lagi mempunyai anak? Bagaimana mungkin ini terjadi? Padahal dia tidak mempunyai sahibah, tidak ada yang mensukutuinya pada hakikatnya, tidak ada yang menjadi istrinya, tidak ada yang menjadi pasangannya. Nah, ini kita melihat bagaimana ini sebenarnya pertanyaan, bukan pertanyaan, tetapi ini adalah lebih dari sebuah taubih, pencelaan kepada orang-orang yang suka menyekutukan Allah, mendatangi perdukunan, mendewa-dewakan jin dan lain sebagainya. Wa khalaqa kulla syai', Allah menegaskan lagi, dia saja menciptakan segala-galanya. Artinya, apa yang mau kita jadikan sahibah, teman hidup bagi Tuhan? Tak ada. Sekarang apa? Teman hidupnya itu pun, kalau kita katakan itulah, si A menjadi istri Tuhan misalnya, itu ciptaan Tuhan. Gak mungkin kan? Ya. Yang seharusnya terjadi adalah bahwa segala ciptaan Allah ini tunduk kepada Allah. Wa huwa bikulli syai'in 'alim. Termasuk Allah tahu dengan segala sesuatu. Nah, menarik sekali pendengar yang berbahagia, bahwasanya Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi ini adalah merupakan seorang penafsir yang sangat jenius, mengaitkan ayat, satu ayat dengan ayat yang lain, dan menunjukkan kepada kita bagaimana proses pengitaran atau rotasi bumi dengan matahari, hubungan bumi dengan bulan, dan 10 planet yang mengitari matahari. Sungguh luar biasa. Jadi kalau beliau berkomentar, seandainya ada alat yang baru nanti ditemukan setelah alat yang canggih sekarang, mungkin akan ditemukan tata surya yang lain. Ya, kenapa? Yang baru dapat dipahami oleh manusia itulah 10 planet dengan satu matahari. Mungkin ada matahari yang lain dengan planet yang lain pada posisi yang lain lagi. Nah, ini mungkin kita tunggu saja bagaimana penemuan-penemuan ini terjadi. Begitu Ustaz, mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan Ustaz Fardana untuk memberikan komentarnya dan penambahan wawasan kepada kita semua. Iya, subhanallah. Mungkin itulah satu kalimat yang bisa saya ucapkan ketika saya mencoba untuk memahami ayat ini. Saya berada dalam sebuah pemaparan, satu gambaran dari Allah betapa besar kekuasaannya. Badi'u samawati wal ard. Allah mengatakan kata badi itu sendiri bukan hanya sekedar pencipta saja, akan tetapi bahwa menunjukkan betapa luas penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berada di bawah gedung yang sangat besar, gedung pencakar langit, kita akan merasa tidak ada apa-apanya. Iya. Iya kan? Ketika kita berada di hadapan seorang presiden, kita akan merasa bahwasanya kita itu adalah rakyat yang kecil, yang biasa, yang begitu kecil. Posisi kita itu sangat-sangat kecil begitu. Nah, kenapa manusia tidak merasa begitu ketika dia berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan Allah sudah mengatakan badi'us samawati wal ard. Alam dan tata surya itu yang semakin lama dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kamu menemukan bahwa galaksi Bima Sakti itu hanyalah merupakan bagian kecil daripada alam semesta ini. Ada yang besarnya jauh lebih besar daripada galaksi Bima Sakti. Bumi yang ditinggali oleh manusia itu sangat kecil dibandingkan dengan matahari, dan bumi itu masih berada di dalam termasuk bagian daripada galaksi Bima Sakti, dan manusia itu tidak ada apa-apanya di bumi yang begitu besar ini. Sangat kerdil sekali. Allah Subhanahu wa taala begitu besar dan begitu agung, jauh lebih agung dan lebih besar daripada galaksi Bima Sakti atau alam semesta ini semuanya. Nah, pertanyaannya, kenapa manusia tidak merasa kerdil ketika dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala? Salah satu sebab kenapa manusia bisa bersyirikat, kenapa manusia bisa menjadi kufur adalah ketika dia tidak rendah diri dan rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kehidupan ini tidak akan menjadi hancur bagi seorang manusia ketika dia tidak merasa rendah hati di hadapan orang lain begitu. Ini adalah salah satu hal yang harus kita perhatikan, bahwa sikap merendahkan hati dan sikap merendahkan diri dan hati sekaligus di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta itu adalah salah satu kunci untuk mendapatkan kehidupan yang selamat dan bahagia begitu. Iya. Ayat ini juga memberitahukan bagi orang-orang yang menyekutukan Allah, sebetulnya Allah ini ingin mengasih tahu, aku yang menciptakan langit dan bumi, kira-kira begitu. Sebetulnya akunya itu perlu dengan nada yang lebih keras lagi. Kenapa? Karena Allah memberikan namanya di situ badi'. Badi' itu adalah sesuai dengan perbuatan, begitu. Sesuai apa yang dilakukan Allah. Apa yang dilakukannya itu menjadi sifat ataupun nama Allah sekaligus. Badi'us samawati wal ard. Setelah itu ada kata anna. Anna ini artinya adalah kaifa. Kaifa itu artinya bagaimana? Mungkin di sini adalah bentuknya istifham atau pertanyaan, tapi dalam bentuk ingkar. Begitu. Sama dengan wa kaifa takfuruna billah. Begitu kan? Bagaimana kamu bisa kufur kepada Allah, kafir kepadaku, kata Allah, tidak beriman kepadaku, sedangkan aku yang mematikanmu, menghidupkanmu, dan mematikanmu lagi. Sama seperti ini, bagaimana kamu ingkar kepadaku, kata Allah, sedangkan aku ini adalah maha hidup. Masya Allah. tak pernah mati istilahnya. Untuk apa perlu yang lain coba? Kalau Allah itu maha hidup, hayyun la yamut, kan begitu? Hayyun la yamut ini juga ada konteksnya ketika Rasulullah meninggal dalam khutbah Abu Bakar As-Siddiq, kan gitu. Salah satunya Abu Bakar As-Siddiq mengatakan fa innallaha ya apa fa innallaha yamut, kan gitu. Mangkana yu'minu billah mangkana ya'budullah mangkana ya'budullah, barang siapa yang fa innallaha hayyun la yamut wa mangkana ya'budu muhammad fa inna muhammad qad mata. Artinya yamut artinya udah meninggal gitu, tapi iya. Allah hayyun la yamut, kan begitu dalam inti dari isi khutbah Abu Bakar As-Siddiq untuk menekankan bahwasanya Allah itu adalah maha hidup. Ketika kita sudah meyakini Allah itu maha hidup, kenapa masih ada kata-kata mengatakan Allah itu mempunyai anak, Allah itu mempunyai sahabat? Itulah bentuk orang-orang yang selalu ingin menyekutukan Allah, menjadikan Allah itu dua, atau menjadikan Allah itu tidak dipercaya, tidak mau dipercaya dengan Allah, padahal Allah sudah menciptakan langit dan bumi ini. Jadi pengertian anna di sini juga adalah istifham ingkar, dalam arti kata kok bisa terjadi seperti itu, padahal Allah yang menciptakan langit dan bumi ini, dan Allah lah menciptakan segala sesuatunya, dan Allah lah, ditambah Allah lagi, Allah sudah Allah menciptakan langit dan bumi, ciptakan segala sesuatunya, dan Allah sangat maha mengetahuinya. Kurang apa lagi Allah memberitahukan kepada kita. Subhanallah. Ya. Saya melihat seperti ini. Ada satu pesan lagi yang ingin disampaikan di dalam ayat ini, bahwasanya pada dasarnya manusia itu memiliki sifat ketergantungan, begitu. Anak-anak sangat bergantung kepada orang tuanya. Betul. Istri bergantung kepada suami. Terkadang suami sangat bergantung kepada istri. Rakyat bergantung kepada pimpinan. Begitulah memang kondisi manusia. Ketergantungan ini itu sebenarnya harus ditempatkan dengan sebaik-baiknya, pada posisi yang sangat tepat. Karena kalau tidak tepat, inilah akan membuat seseorang akan menjadi syirik, berlaku syirik. Ketika manusia salah memilih tempat bergantung, dia akhirnya lari kepada setan, akhirnya dia menjadi syirik. Betul. Bahkan kalau manusia sangat bergantung kepada manusia lain, ini juga akan menjadi syirik. Satu perbuatan syirik. Oleh karena itu, satu pesan yang begitu mengesankan di dalam yang ada di dalam ayat ini adalah bahwa siapapun manusia, dengan posisi apapun dia, seharusnya dia menggantungkan harapan sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik manusia adalah kalau dia seorang anak, tetap dia bergantung kepada Allah. Seorang istri, jangan terlalu bergantung kepada suaminya, tapi dia harus bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan suami, begitu juga dengan rakyat dan pemimpin. Kalau ini bisa dilakukan, maka insyaallah manusia yang menggantungkan diri ke hadapan Allah adalah manusia yang memiliki kualitas ketakwaan yang tinggi, dan juga Allah Subhanahu wa taala pasti akan memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Ya, pendengar yang berbahagia, apa kesimpulan yang mungkin kita ambil daripada ayat ini? Yang pertama adalah dengan bukti kekuasaan penciptaan dan segala sesuatu yang baik di bumi ini, dan bukti bahwasanya Allah itu tidak membutuhkan sahibah, teman. Dia yang menciptakan sesuatu yang ada di permukaan bumi ini. Ini menunjukkan bahwa betapa pahamnya Allah itu terhadap logika yang dipakai oleh manusia-manusia sesat dan logika yang dipakai oleh manusia-manusia yang lurus dan istiqamah dalam berpikir. Jadi mari kita luruskan logika kita, bahwa keyakinan ini tidak bisa lepas dari cara berpikir manusia. Maka kita sebagai seorang hamba Allah luruskan i'tikad, bangun logika berpikir yang berdasarkan kekokohan istiqamah dalam kepribadian, sehingga kita mendapatkan sebuah hasil maksimal dari pemahaman kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan pemahaman inilah kita akan menghadap Allah. Kata Allah, kata Nabi dalam sebuah hadis qudsi, Tuhan mengatakan ana 'inda dhanni 'abdi bi. Saya berdasarkan logika yang dipakai oleh hamba saya terhadap saya, bagaimana hamba itu berpikir kepadaku, begitulah kenyataannya akan ada. Maka positive thinking yang didasari oleh pemahaman yang luas dan akidah yang kokoh, ini akan membuat manusia bergairah, tidak akan pernah merasa putus asa, apalagi merasa jenuh untuk berdakwah, untuk berkiprah, dan untuk berbuat baik. Ya, ada demikian yang dapat disampaikan. Ya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Tentunya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita ini kepada Asatiz Ustaz Perdana dan Ustaz Fajrul Haq. Saya mengucapkan terima kasih dan kepada pendengar, semoga kami doakan tetap dalam kondisi sehat dan segar dan beriman kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.